Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyebutkan, sebagai akibat buruknya postur APBN 2013, maka generasi mendatanglah yang akan menanggung beban tersebut selanjutnya. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bisa dijelaskan Pak mengenai hal ini? Oh, jadi karena defisitnya membesar, defisit itu kan harus ditutup dengan utang. Maka utang akan semakin besar. Tambahan utangnya kan berapa itu? Harusnya kita tambahan utangnya cuma 100-an, jadi 200-an. Yang harus membayar adalah generasi mendatang karena kita boros mengkonsumsi BBM. Nah, kabarnya APBN juga dialokasikan untuk mengganti kerugian akibat bencana lumpur Lapindo nih Pak. Bagaimana Anda melihatnya? Nah, di tengah-tengah itu ada menyusup 155 miliar buat Lapindo yang kalau di total-total boleh jadi udah lebih dari 3 triliun sejak Lapindo itu ada. Pengen jadi presiden, butuh dana banyak gitu kan. Tapi Lapindo nggak mau bayar. Gimana sih ini? Jadi rasa keadilan masyarakat itu menjadi terusik. Tapi bukankah peristiwa lumpur Lapindo telah diputuskan sebagai bencana alam, Pak? Siapa yang menobatkan? Pengadilan. Pengadilan negeri. Kenapa tidak naik banding pemerintahnya? Kok lembek sekali sama Abu Rizal Bakri? Ya kalau di Amerika barangkali udah gurung tikar itu. Ya, karena apa? Harus masuk ke escrow account. Ya, jadi kerugiannya berapa? Wajib dibayar itu. Masuk ke escrow account. Kalau sekarang suka rela. Kalau Bakrinya tidak mau bayar atau terlambat bayar, pemerintahnya diam. Keluarkan dana dari APBN kan menyayat hati rakyat itu. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.